إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين yang saya hormati, puji dan syukur pertama kali kita panjatkan kepada pemilik tunggal segala sanjungan dan pujian. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai pemilik tunggal semua sanjungan dan pujian, karena semua hajat hamba-hambanya dan seluruh makhluknya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah azza wa jalla menjadikan kita orang yang pandai berterima kasih dan menjadi orang yang ringan lisannya untuk memuji dan menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bersyukur dengan lisan atau dengan perbuatan, serta memuji dan menyanjung Allah azza wa jalla dengan lisan, merupakan bentuk pengabdian seseorang kepada Allah azza wa jalla. Kedua kalinya, salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang telah berjuang dan berkorban segala apa yang beliau miliki untuk membawa amanat risalah dan menebar syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Bergembiralah orang yang termasuk bagian dari umatnya dan mengakui bahwa dia adalah umatnya Rasul alaihi salatu wasallam. Dan berbahagia lebih lagi jikalau dia telah menjadikan dirinya siap untuk menerima segala bimbingan, segala arahan, segala perintah dan larangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, kita berharap di saat kita membuka pada diri kita kesiapan untuk dibimbing dan dibina, untuk diarahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah masukkan ke dalam sabda beliau, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qalu wa man yaba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Setiap umatku akan masuk ke dalam surga, kecuali orang-orang yang tidak mau masuk ke dalamnya. Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihi ajma'in bertanya, siapakah yang tidak mau masuk ya Rasulullah? Rasulullah alaihi salatu wassalam memberikan jawaban yang sangat singkat tapi padat. Barang siapa yang menaatiku, maka dia adalah orang yang mau masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang memaksiatiku, maka dialah yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, semoga apa yang kita lakukan pada siang hari ini memenuhi undangan dan panggilan Allah Azza wa Jalla, sekaligus mengikuti jejak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla dalam amalan-amalan yang diwajibkan oleh Allah, menjadi satu langkah dari sekian langkah untuk mewujudkan ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya mengajak segenap saudaraku untuk berbicara tentang sesuatu yang sangat besar di dalam hidup, yang padanya terjadi peperangan dan padanya terjadi pergolakan di dalam hidup. Pergolakan yang sangat lama dan tidak akan berakhir sampai pada hari Allah Azza wa Jalla memutuskan akan keberakhiran kehidupan di dunia ini, yaitu pergolakan antara ketauhidan dan kesyirikan. Tidak pernah akan berakhir, terus akan terjadi peperangan dan pertempuran sampai keputusan Allah terhadap kehidupan dunia ini datang. Pertama kali Allah Azza wa Jalla bercerita bahwa telah mengutus Rasulnya, para Rasulnya. Rasul yang pertama kali diutus oleh Allah Azza wa Jalla ke muka bumi ini untuk melakukan peperangan terhadap kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla adalah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Allah Azza wa Jalla bercerita bahwa umur Nabi Nuh alaihi salatu wassalam 1050 tahun yang disebutkan di dalam Al-Quran, atau 950 tahun. Beliau alaihi salatu wassalam berdakwah di tengah kaumnya, mengembalikan hak Allah Azza wa Jalla dari kaumnya, dan mengajak mereka agar jangan sekali-kali memberikan pengabdian dan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam tidak menginginkan dunia di dalam berdakwah, tidak juga menginginkan kedudukan. Maka ketahui, disitulah orang-orang yang punya kedudukan dan para tokoh-tokoh dan pemimpin merasa terusik, merasa terganggu dengan ajakan dan seruan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kenapa ma'asyiral muslimin? Maka tidak ada pertama kali yang merasa terusik dan digoyangkan tahta kekuasaannya dengan dakwah tauhid ilallah azza wa jalla kecuali iblis na'natullah. Maka iblislah yang mengirim kebencian, iblislah yang menanamkan permusuhan kepada umat manusia terhadap utusan-utusan Allah Azza wa Jalla. Padahal mereka para utusan itu tidak mencari kedudukan di mata manusia. Mereka para utusan itu tidak mencari sanjungan dan pujian dari manusia, tidak mencari dan mengusik harta benda kekayaan mereka. Yang mereka inginkan, para nabi dan rasul, adalah menyelamatkan umat ini jangan sampai berlaku zalim terhadap Allah Azza wa Jalla atau melakukan kejahatan besar di muka bumi ini. Segenap saudaraku kaum muslimin, Allah Azza wa Jalla mengutip di dalam Al-Qur'anul Karim apa yang diucapkan oleh para penggede-penggede di saat itu, orang-orang besar di saat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah Azza wa Jalla, para tokoh-tokoh, para pemimpin-pemimpin. Padahal kedatangan Nabi Nuh bukan untuk menggesek kedudukan mereka, namun agar menyelamatkan umatnya agar beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dengarkan ucapan mereka. Wa qalu La tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra wa qad adallu katira. Para penggede, para pembesar, para tokoh-tokoh, orang-orang kaya, para bangsawan di masa Nabi Nuh terganggu dengan ajakan dan seruan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Mereka mengatakan, jangan kalian semuanya meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Uwad, suwa, yagud, ya'ud, wanasar. Jangan kalian tinggalkan mereka. Kata para tokoh-tokoh dan para pembesar-pembesar itu. Segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati. Ayat ini dijelaskan oleh seorang mufassir sahabat, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Lima nama yang disebutkan di dalam ayat itu adalah nama orang-orang saleh di masa Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Uwad, Suwah, Yagud, Ya'ub, Nasr adalah nama-nama orang-orang saleh. Syaitan datang di tengah-tengah mereka, kata Abdullah ibnu Abbas, untuk mengenang jasa-jasa mereka, untuk mengingat bagaimana perjuangan mereka, dan untuk selalu ingat akan kedekatan mereka dengan Allah. Maka setan mencoba untuk merayu mereka-mereka, membuat gambar-gambar lalu dipajang di tempat-tempat duduk-duduk mereka. Mereka berbuat dan mereka lakukan. Maka di saat kemudian panjang masanya dari orang soleh, lalu kemudian segenap saudaraku kaum muslimin berkuasa kebodohan dan kejahilan, ternyata gambar-gambar itu menjadi sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, ini adalah sebuah dasar pertama terjadinya kekufuran dan kesyirikan. Di saat kemudian seseorang keterlaluan akan melampaui batas dalam mensikapi orang-orang soleh, menyebabkan terjadinya kerusakan akidah dan keyakinan di muka bumi ini, ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Berlalulah masa yang panjang. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam lalu menyusul para rasul keberikutnya. Allah azza wa jalla menceritakan, wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayruh. Kepada kaum Ad, Allah azza wa jalla mengutus nabi rasul Hud, sama mandatnya, yaitu mengembalikan hak Allah azza wa jalla agar jangan sekali-kali ada sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ila madyana akhahum syu'aiba, begitu juga ke kaum Madyan, Allah mengutus Nabi Syu'aib dengan amanat yang sama, mengembalikan hak Allah azza wa jalla. Wa ila Thamud akhahum saliha, kepada kaum Thamud Allah azza wa jalla mengutus saudara mereka saleh untuk mengajak mereka kembali kepada Allah azza wa jalla. Segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati, begitu menakutkan dan mengerikan keberadaan dakwah tauhid dan dakwah akidah di hadapan kekuasaan iblis laknatullah alaih yang menjelma dalam kekuasaan manusia di muka bumi ini. Padahal dakwah tauhid tidak mengajak untuk merampas hak-hak mereka, kedudukan mereka, harta benda mereka, namun mereka merasa terganggu dengan keberadaan dakwah kepada akidah, dakwah kepada tauhidullah. Kenapa ma'asyiral muslimin yang saya hormati? Jawabannya, jikalau seseorang muslim dan muslimah telah benar-benar bertauhid dan berakidah kepada Allah azza wa jalla, maka dia adalah menjadi seorang muslim dan muslimah yang merdeka. Tidak akan meminta kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak akan mengadukan problemnya kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak akan menggantungkan harapan kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak berunduk dan menunduk kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Tauhid mengajarkan kemerdekaan hidup pada seseorang. Oleh karena itu, mereka terganggu jikalau mereka tidak mampu memerintahkan lagi, tidak mampu untuk menginjak-injak lagi, tidak mampu untuk mengulurkan semua kemauan dan keinginan mereka. Itulah sesungguhnya yang menjadi penyebab utama dan pertama mereka merasa terganggu dengan adanya dakwah tauhid, dakwah kepada akidah yang benar. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, mari kita berjalan lebih dekat lagi dari para nabi dan rasul sebelumnya kepada nabi dan rasul yang diutus ke tengah kita, adalah imamnya para nabi, imamnya para rasul. Wa ajibu an ja'ahum mundhirum minhum qala al kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Ma'asyiral muslimin, sebelum Nabi alaihi salatu wassalam terang-terangan menyampaikan dakwah akidah dan dakwah tauhid ya ibadallah, mereka memberikan gelar kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam dengan orang shadiq, orang yang jujur, al-amin, orang yang terpercaya. Sifat-sifat yang agung dan mulia disematkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu memang beliau pantas untuk mendapatkan sifat kejujuran, beliau pantas untuk menyandang sifat kepercayaan pada diri beliau ada sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun tatkala beliau menyerukan kepada mengembalikan hak Allah Azza wa Jalla semata di dalam hidup, sekejap pujian dan sanjungan itu berubah menjadi celaan dan cercaan. Allah Azza wa Jalla menceritakan sanjungan pujian bahwa dia adalah orang yang terpercaya, bahwa dia adalah orang yang sangat jujur, berubah menjadi sahirun kadzdzab, seorang tukang sihir lagi pendusta. Ada apa dengan dakwah tauhid? Ada apa dengan akidah tauhid? Kenapa mereka merasa terganggu? Padahal Nabi alaihi salatu wassalam sudah ditawarkan oleh mereka, kalau Anda mau kedudukan, mereka akan persiapkan dan jadikan orang yang paling tertinggi di tengah mereka. Kalau mereka mau harta benda, mereka siapkan harta benda yang berlimpah ruah. Kalau mereka menginginkan wanita-wanita, mereka persiapkan wanita-wanita yang tercantik. Rasulullah alaihi salatu wassalam menolak semuanya itu. Mereka siap untuk menyiapkan, cuma syaratnya agar Muhammad di saat itu jangan sekali-kali terus menyerukan dakwahnya kepada tauhidullah. Berarti dakwah tauhid itu adalah mendidik umat ini untuk kembali kepada kemerdekaan yang hakiki dan lepas dari perbudakan hawa nafsunya, lepas dari perbudakan selain Allah Azza wa Jalla. Tidak ada perbudakan di dalam hidupnya kecuali perbudakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang tidak dimaukan oleh pimpinan-pimpinan kekufuran, kemusyrikan dan orang-orang yang menyimpang di dalam agama ini, agar mereka mampu mengotak-atik otaknya manusia untuk mau tunduk dan mau fanatik terhadap diri-diri mereka. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, maka oleh karena itu mari kita bersama-sama untuk menjadikan bahwa lambang kekuatan di dalam hidup, lambang kemerdekaan di dalam hidup, lambang ketenangan dan ketenteraman di saat seseorang itu membangun akidah dan tauhid pada dirinya sendiri, di saat seseorang tampil untuk melakukan pembangunan terhadap dirinya di atas akidah dan tauhid, maka musuh engkau adalah iblis laknatullah alaih. Musuh engkau adalah bala tentara iblis laknatullah alaih. bersiap-siaplah engkau. Segenap saudaramu kaum muslimin telah dicela, telah dicerca, telah direndahkan, telah dihinakan, telah disakiti, bahkan telah disiksa mereka-mereka yang muncul di tengah umat menjadi orang yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Namun semuanya itu hanya bersifat sementara. Kemenangan pada akhirnya berada di tangan mereka. Bagaimana tidak, dengan penyiksaan itu mereka bisa membeli surganya Allah Azza wa Jalla. Bukankah itu adalah kemenangan? Bukankah itu adalah kejayaan? Bukankah itu adalah keberhasilan? Maka oleh karena itu, siapapun yang ingin menyelamatkan ummah dan ingin berbuat terhadap ummah, maka kembalilah membimbing dan mengarahkan umat ini untuk kembali kepada akidah yang benar sebagaimana yang diajarkan oleh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Karena di masa sekarang ini, kalau orang mengajak kepada sedekah atau sifat jujur atau akhlak ini, tidak ada pertentangan. Namun di saat dia memulai untuk berdakwah kepada akidah yang benar, menyelamatkan akidah kaum muslimin dari kesyirikan, disitulah perlawanan dan permusuhan yang akan didapatkan. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita orang yang berakidah dan bertauhid di dalam hidup ini, sehingga tahu kita bahwa segala apa yang terjadi di alam ini memang benar-benar pengaturan Allah Azza wa Jalla, dan kita bisa mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengeluhkannya kepada Allah Azza wa Jalla, berharap untuk keluar darinya kepada Allah Azza wa Jalla semata. Itulah dia aqidah dan tauhid. Barakallahu li wa lakum wa naf'ani wa iyyakum بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم استغفروا ربكم إنه كان غفورا رحيما. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله, melihat kondisi negeri kita ini, kita bisa menjawab bahwa negeri kita ini butuh anak-anak bangsa yang bertauhid, butuh anak-anak bangsa yang berakidah lurus dan benar. Karena keberkahan itu bukan karena mayoritasnya muslimin padanya, namun keberkahan itu di saat muslimin melakukan pelurusan terhadap akidah dan tauhid mereka. Maka semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita orang yang menyusul para pejuang-pejuang kemerdekaan di masa yang silam. Mereka menyuarakan gema takbir Allahu Akbar, La ilaha illallah sebagai kalimat tauhid. Kita berharap menjadi generasi yang akan menyusul mereka untuk menjaga kemerdekaan pada diri kita, pada keluarga kita, masyarakat kita, dan pada bangsa dan negara kita ini. Allahumma amin. Allahumma qidil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arina al haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arina al batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ahyina ala al islam was sunnah وأمنا على الإسلام والسنة. اللهم أحينا على الإسلام والسنة وأمنا على الإسلام والسنة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار عباد الله. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. أقم الصلاة, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.